Ya mungkin ada request lagu lagi, tapi jangan sulit-sulit ya mas. Hati-hati ya Sugito, semoga sampai tujuan dengan tenang. Spesial buat bos Rudi Baskoro. Terima kasih ya bos Rudi, ditunggu dengan pengaruh sosialnya lagi. Yang positif itu dari saya loh ya. Liranmu kelingan, aku lantiranmu janji bertemu. Bungan rosan di hatiku, ketemu liranmu duh wong ayu. gede ayamnya. Satu boleh diminta Mbak? Mas Rudi Baskoro sudah. Monggo Bang Adi. Aku kok